ورسوله صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. معاشر المسلمين والمسلمات, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan sore hari ini dengan izin Allah dan taufik-Nya kita masih diberikan kemudahan dalam kita menunaikan bakti kita dan kewajiban kita kepada-Nya. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita dan senantiasa memberikan kepada kita tabah dan istiqamah di atas risalah-Nya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah muslimin, Allah Subhanahu wa taala masih di Kitabul Adab, dari Adabut Ta'am, dari adab-adab makan. Di mana pada kesempatan yang sebelumnya sudah kita bahas tentang tidak bolehnya mencela kepada makanan, dan juga apa yang dibaca selesai atau dibaca ketika seseorang itu hadir menghadiri undangan dalam keadaan berpuasa apabila tidak ikut makan. Kemudian berikutnya bab tentang apa yang mesti kita ucapkan ketika diajak atau diundang makan, kemudian diikuti oleh yang lainnya. Qala bab ma yaquluhu man du'iya ila ta'amin fatabi'ahu ghayruhu. Bab tentang apa yang diucapkan oleh orang yang diundang untuk makan dan diikuti oleh yang lainnya. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خمسة فتبعهم رجل فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا تبعنا فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه. Dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu taala anhu berkata, dan ini nisbah Al-Badri bukan berarti beliau yang ikut perang Badar, tapi memang dari Badr, dan ini nisbah kepada motin, jadi kepada tempat tinggal, bukan beliau termasuk yang tidak ikut dalam perang Badar. Ini Abu Mas'ud. Qala da'a rajulun, seorang sahabat mengundang Nabi alaihi salatu wasalam untuk makan makanan yang dibuatkan untuknya, yakni membuatkan makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamisah khamsah, yang kelima dari lima, yakni untuk lima orang, yang kelimanya adalah Nabi alaihi salatu wasalam. Fatabi'ahum rajulun, ternyata diikuti oleh mereka ini, berlima ini diikuti oleh satu orang. Maka tatkala sampai di pintu rumah orang yang mengundangnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya orang ini mengikuti kami. Jika engkau mau, maka engkau izinkan dia ikut bareng-bareng, dan jika engkau mau, wa in syi, dan jika engkau mau, yakni mau, yakni maunya tidak mengizinkannya, raja, maka dia akan pulang kembali. Qala, kata sahabat tadi, ya, bahkan saya mengizinkan untuknya wahai Rasulullah. Muttafaqun alaih. Ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, adab-adab yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis yang ringan ini terkandung banyak fawaid, banyak faedah. Di mana di sini juga terkait banyak masalah, termasuk di antaranya adalah diafah, yakni bertamu, adab dalam bertamu. Yang di mana dari hadis ini diambil faedah tentang disyariatkannya juga untuk bertamu, dan hal itu akan lebih menguatkan, yakni lebih disunnahkan apabila memang diundang. Diundang atau juga karena memang ada hajat dengan seseorang untuk kita bertamu kepada seseorang karena ada hajat ini. Kemudian dari hadis ini juga diambil faedah bahwa siapa yang membuatkan makanan untuk orang lain, maka baginya ada dua pilihan, imma dikirim ke tempat dia tinggal atau mengundang ke rumahnya. Nah, dan ini boleh dua-duanya. Dan ini juga dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, ya. Di mana mereka membuatkan makanan untuk Rasulullah, Rasulullah diundang ke rumahnya. Dan ini tidak hanya satu dua hadis ini, tidak hanya banyak-banyak kasus. Dalam hal ini adalah banyak kasus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang makan, seperti di riwayatnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika juga Rasulullah ketika ikut bareng menggali paritnya, yang kemudian dibuatkan makanan karena melihat Rasulullah itu perutnya diganjel dengan dua batu. Yang lainnya para sahabat diganjel dengan satu batu, ternyata Rasulullah terlihat tersingkap perutnya diganjal dengan dua batu. Karena apa? Lapar. Dalam keadaan menggali parit. Maka kemudian Jabir bertanya kepada istrinya, punya apa di rumah? Masih ada sedikit gandum. Kemudian dibuatkan roti dan dimasakkan, ada daging, dan hanya untuk cukup untuk 2-3 orang saja, 3 atau 4 orang dalam satu riwayat. Kemudian setelah masak, minta izin untuk pulang kepada Rasulullah, kemudian dibuatkan makanan untuk Rasulullah, kemudian datang lagi untuk mengundang Rasulullah ke rumahnya. Ternyata Rasulullah mengundang semua yang ada di khandaq itu, yang kurang lebih ada 70 orang. Nah, ini. Dan syahidnya di sini adalah Rasulullah diundang, dibuatkan makanan, kemudian diundang ke rumahnya. Juga riwayatnya dari Ummu Sulaim yang juga memasak makanan untuk Rasulullah dan juga diundang ke rumahnya. Dan ini banyak, karena banyak mengundang, karena tentunya juga satu sisi ingin mendapatkan keberkahan dari hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula terkadang juga diantar ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga banyak riwayat. Maka ini ada dua pilihan bagi yang, dan ini juga dibolehkan dua-duanya. Kemudian dari hadis ini juga diambil faedah siapa yang mengundang seseorang. Dari hadis ini ya, ini dibolehkan pula atau disunnahkan pula juga untuk mengundang orang yang bersamanya, orang yang bersama yang diundangnya, kalau dia juga masuk dalam ahli majlisnya. Artinya di sini, kalau misalkan ada dalam hal ini adalah Rasulullah dengan para sahabat, ada 5 orang diundang oleh seorang sahabat ini. Kemudian ternyata masih ada 1 orang yang tidak diundang, tapi itu adalah dalam majlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dalam hal ini kalau kemudian ditinggalkan, ini juga akan perasaan, ya, menjaga perasaannya. Namun demikian, karena tidak diundang pun ini juga mesti harus izin, ya. Karena tidak boleh kemudian dengan istilahnya adalah kalau ini adalah tufailiyat, ya. Ini tufailiyat, yakni ikut hadir dalam walimah atau dalam undangan yang dia sendiri tidak diundang. Maka di sini adalah bagi yang mengundangnya hendaknya juga ikut mengundang pula orang-orang yang bersama hadir di situ. Kemudian juga dalam hal ini juga memenuhi undangan. Sebagaimana kemarin juga sudah kita bahas bahwa memenuhi undangan adalah satu hal yang wajib. Disunahkan apa? Merupakan memenuhi undangan adalah merupakan hal yang wajib jika hal itu adalah bukan satu hal yang maksiat. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Faman lam yujib ad-da'wata faqad asallaha wa rasulahu." Siapa yang tidak memenuhi undangan, maka sungguh dia telah maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka akhirnya adalah ketika kita tidak memenuhi undangan, ini adalah perbuatan maksiat jika memang itu tidak ada alasan yang syar'i. Namun kalau ada alasan-alasan syar'i, maka boleh untuk kemudian tidak hadir dalam menghadiri undangan itu. Misalkan kita mungkin ada keperluan atau di majelis itu sendiri ada maksiat misalkan, maka tidak mengapa untuk kemudian kita tidak hadir di majelis itu. Maka kemudian dari hadis ini juga menunjukkan bahwa makanan seorang mukmin adalah berberkah. Makanan seorang mukmin adalah berberkah. Di mana juga Rasulullah mengatakan makanan untuk dua orang bisa cukup untuk tiga orang. Makanan untuk tiga orang bisa cukup untuk empat orang. Dan dalam hal ini juga seorang sahabat tadi juga ternyata cukup juga ketika yang tidak diundang ikut bareng bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun juga diambil faedah dari hadis ini juga, siapa yang membuat makanan untuk sekelompok orang, maka tentunya juga melihat kepada kadar yang ada pada mereka. Artinya sesuai dengan kemampuannya, jangan sesuai dengan kemampuan apa yang dia itu bisa mengundangnya. Jangan mengurangi dari kadar mereka dengan dasar hadis Rasulullah, ta'amul wahid yakfi litnain. Yani makanan untuk satu orang bisa cukup untuk dua orang, dan makanan untuk dua orang bisa cukup untuk tiga orang. Tapi kalau makanan yang untuk misalkan tiga orang kok yang datang sepuluh orang, lah ini tentunya adalah memberatkan kepada yang mengundangnya seperti itu. Tapi kalau yang misalkan yang diundang dua orang, memang disiapkan untuk dua orang, kemudian datang lagi satu orang, masih memungkinkan untuk diterima. Tapi kalau kemudian lebih dari itu, tentunya adalah akan memberatkan kepada yang mengundangnya ini. Kemudian dari hadis ini juga kaitan dengan tatafful. Dalam undangan tatafful artinya menghadiri satu undangan yang dia sendiri tidak diundang. Maka urusannya adalah kepada yang mengundang itu sendiri. Kalau mau kemudian mengizinkannya, kalau tidak maka tidak mengizinkannya. Maka yang datang ini, yang tatafful ini, harus legowo. Kalau kemudian ternyata bisa suruh pulang, ya hendaknya juga menerima. Karena ini tentunya adalah ikut masuk dengan tanpa izin. Maka baginya juga boleh untuk kemudian mengeluarkannya. Kemudian namun di sini juga kita lihat Rasulullah SAW atau yang bersamanya itu juga memintakan izin untuknya. Memintakan izin untuknya. Satu sisi adalah tentunya juga bukan menyenangkan kepada yang mengikuti dalam hal ini, tapi juga menyenangkan kepada yang diundang tadi. Karena di sini Rasulullah ketika diundang, ya, dalam hal ini Rasulullah diundang makan. Kemudian ada seorang sahabat yang tidak diundang, tapi kemudian kalau kemudian ditinggalkan, ini juga yang sungkan juga yang diundang tadi kalau tidak diikutkan. Maka di sini dimintakan izin kepada sahibud da'wah ini yang mengundangnya untuk juga legowo. Yang jelas dimintakan izin dalam hal ini. Ini. Maka dalam hal ini juga menunjukkan tidak bolehnya untuk kemudian mencari-cari undangan kepada yang lainnya, kecuali manakala dimungkinkan yang mengundang ini akan meridhoinya, maka ini tidak mengapa, ya. Seperti itu kadang bisa dipahami dari uruf, ya. Orang ini meskipun enggak diundang, maka kalau seandainya datang pun juga ridha, maka seperti itu juga tidak mengapa, ya. Ini artinya tidak mesti suatu hal yang harus pokoknya diundang enggak diundang ikut ini. Pokoknya dilihat kepada keadaannya, kembali kepada urufnya. Tapi apapun keadaannya juga tetap meminta izin, dan ini lebih beradab. Karena ini masalah adab dakwah, jadi adab-adab dalam masalah undangan ini. Namun demikian sekali lagi, kalau yang mengundang di sini kira-kira adalah akan mengizinkannya pun juga tidak mengapa. Kemudian juga hendaknya kepada yang diundang tidak menghalangi untuk kemudian dia memenuhi undangan tersebut. Untuk kemudian juga memintakan izin kepada yang mengikutinya, agar bisa semuanya juga enaknya bagi yang mengundang juga enak, kemudian juga bagi yang diundang, dan juga kemudian bagi yang mengikutinya ini, yang tidak ikut diundang ini. Karena semuanya akan menjadi haraj, ini akan kemudian menjadi perasaan yang tidak enak. Kalau kemudian yang tidak diundang ini tidak diikutkan, mungkin kepada yang diundang ini pun juga akan, dan ini adalah Rasulullah, ini pun juga menjadikan perasaan tidak enak, ya. Maka hal ini juga demikian pula, kalau kemudian diikutkan ternyata yang mengundang tidak siap misalkan, ya, maka ini juga tentunya ada haraj. Maka di sini tuntunan Nabi SAW untuk tetap juga memintakan izin. Dan ini adalah bagian dari adab-adab mesti dijaga. Kita lihat Rasulullah SAW pun juga, meskipun beliau seorang rasul, seorang pimpinan, ya, dalam hal ini pun juga tetap Islam mengikuti aturan, ya, bukan berarti kemudian merasa paling ya, ini pun juga tidak, tapi kita lihat Rasulullah pun juga tetap memintakan izin. Kemudian jemaah mendengarkan Allah Subhanahu wa taala pada hadis berikutnya. Qala wa Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma qala kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi sahwa. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وقل مما يليك متفق عليه. Ini diulang lagi oleh Imam Nawawi dalam bab adabut ta'am ini. Kemudian dan ini juga disebutkan pula di bab tentang mengingatkan, wajibnya mengingatkan kepada keluarga dan anak-anak yang sudah mumayyiz. Ini kaitan dengan masalah kewajiban seorang kepala keluarga, ya. Itu disebutkan diwakilkan oleh Imam Nawawi dalam bab itu, tapi juga disebutkan dalam bab masalah adab ta'am, bab makan ini. Karena ini juga termasuk diantaranya ada sisi pendalilan dari masalah bab adab. Diriwayatkan dari Umar ibn Abi Salamah. Umar ibn Abi Salamah ini adalah anak tirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Salamah ini saudara sesusuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Salamah meninggal dan istrinya Ummu Salamah ini diperistri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Masih waktu itu masih punya anak kecil, yakni Umar ini. Dan ini mengisahkan bahwa dulu aku ketika aku anak-anak dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tanganku yakni gerayangan di piring, di nampan, yakni makan bareng dengan Rasulullah dengan keluarganya, kemudian tangannya itu kesana kemari, mengambil sana mengambil sini, ya. Maka Nabi SAW faqala li Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan padaku, ya ghulam wa ya anak, sammillah, ucapkanlah bismillah. Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yanik, dan makanlah yang paling dekat dari yang paling dekat dengan. Muttafaqun alaih. Ini diambil faedah dari hadis ini. Yang pertama adalah kaitannya dengan masalah tahammul, yakni tahammul dan adab dalam hadis. Artinya bagaimana mendapatkan hadis dan bagaimana menyampaikannya. Dan ini menjadi pembahasan di kalangan para muhadditsin tentang masalah tahammul, artinya bagaimana seseorang mengambil hadis, kapan seseorang itu dimulai bisa mengambil riwayat dan kapan boleh menyampaikan. Maka di sini bahwa seorang yang ketika mengambil hadis ini tidak disyaratkan umur tertentu, meskipun itu masih anak-anak ya. Kalau sudah mumayyiz, ya sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk, maka boleh untuk kemudian meriwayatkan, mengambil hadis. Demikian pula orang kafir boleh kemudian mengambil hadis, tapi ketika menyampaikannya disyaratkan sudah masuk Islam. Disyaratkan ketika menyampaikan hadis itu sendiri sudah masuk Islam dan juga sudah dewasa. Adapun kalau anak-anak menyampaikan, maka ini tidak diterima ya. Ini syahidnya adalah Umar, ketika itu masih anak-anak, dan beliau mengisahkan ketika dulu ya, masih anak-anak dalam asuhan Rasulullah SAW, ini menyampaikan sudah dewasa. Kuntu ulaman fi hijri Rasulullah. Dulu aku menjadi anak yang dalam asuhan Rasulullah SAW. Ini diantaranya. Kemudian dari hadis ini juga diambil faedah tentang mengadopsi anak ini juga. Apa bukan mengadopsi ini anak tiri. Ini pun juga bagaimana kita lihat Rasulullah SAW pun juga seperti mengasuh kepada anaknya sendiri. Ini tidak dibeda-bedakan. Meskipun itu adalah anak tirinya Rasulullah SAW, namun tetap juga tanggung jawab bagi bapak tirinya. Karena di sini kita lihat Rasulullah juga memberikan bimbingan kepada Umar ibn Abi Salamah, memberikan bimbingan, diarahkan dalam kaitan dengan masalah agamanya ya, dan juga adat kebiasaannya. Kemudian dari hadis ini juga diambil faedah tentang adab-adab makan, di mana yang pertama adalah dengan mengucapkan bismillah. Rasulullah mengatakan ya gulam sammillah, ucapkanlah bismillah. Kemudian yang kedua, makan dengan tangan kanan, dan kemudian makan dengan yang terdekat dengan kita. Ini diantara adab-adab yang Rasulullah SAW tuntunkan kepada kita. Dan ini sebagaimana dulu sudah kita bahas bahwa ketika kita mengucapkan bismillah, maka keberkahan ada pada makanan kita, dan kemudian tidak akan diikuti oleh jin atau syaitan yang selalu mengiringi manusia kemana dia melangkah. Dan bahkan sampai makan pun juga seperti itu, untuk kemudian ketika mau makan dilupakan agar tidak menyebutkan nama Allah. Dan kalau tidak menyebutkan nama Allah, tidak disebut nama Allah, maka dia akan ikut makan bersamanya. Maka ini yang kita senantiasa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, qala wa an Salamah bin Naqwa radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalihi fa qala kul bi yaminik qala la astati' qala la istata'ta ma mana'ahu illa al-kibr fama rafa'aha illa fihi. Rawahu Muslim. Hadis ini juga sudah diulang, diriwayatkan dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu bahwa seseorang makan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kirinya, makan dengan tangan kirinya. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan kul bi yaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Orang tadi menjawab la, saya tidak bisa. Saya tidak bisa makan dengan tangan kanan. Artinya di sini ngeyel ya. Qala la istata'ta, engkau tidak akan mampu. Ma manahu ilal kibr, maka tidak menghalanginya untuk makan dengan tangan kanannya kecuali karena sombongnya saja. Kibr, karena sombongnya. Fama rafa'aha ila bihi. Maka ternyata tidak bisa, tangannya itu tidak bisa sampai ke mulutnya. Tangannya itu tidak bisa sampai ke mulutnya. Ini hukuman yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah mendengarkan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga sudah diulang oleh Imam Nawawi yang sebelumnya di bab tentang perintah untuk menjaga kepada sunnah. Dan ini juga tentang bahaya yang diambil faedah dari hadis ini, bahayanya mencela kepada sunnah dan menggampangkan kepada sunnah jika kita tahu itu adalah sunnah. Di mana kita lihat di sini hukumannya disegerakan. Hukumannya disegerakan. Yani tangannya benar-benar tidak. Ketika dia mengatakan saya tidak bisa makan dengan tangan kanan, maka ternyata memang benar-benar tidak bisa mengangkat tangannya sampai ke mulutnya. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini adalah bahayanya mencela kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syahidnya juga dalam adab makan ini adalah diulang lagi, kul biyamini, makan dengan tangan kanan. Jadi Rasulullah tidaklah memerintahkan kecuali mesti ada kebaikan. Ya. Maka ini untuk kita juga senantiasa menjaga dimanapun, kapanpun ketika makan dengan tangan kanan. Karena syaitan itu makan dengan tangan kiri. Maka jangan kemudian menyamai, menyerupai dari perbuatan-perbuatan syaitan. Ini adab-adab dalam makan. Untuk kemudian, dan dari hadis ini juga diambil faedah untuk memberikan ta'dib, ya, memberikan pelajaran dan peringatan kepada orang-orang yang salah dalam makan. Ketika mungkin lupa, seseorang makan dengan tangan kiri misalkan, maka diingatkan untuk makan dengan tangan kanan. Ini hendaknya diingatkan agar sunnah ini adalah betul-betul bisa terrealisasi, dan tentunya di sini adalah keberkahan dari kita menunaikan sunnah-sunnah Nabi alaihissalatu wassalam ini. Kemudian jemaah mendengarkan Allah Subhanahu wa taala, bab berikutnya adalah tentang larangan an-nahyu anil qiran baina tamratain wa nahwihima idza akala jama'atan illa bi'idni rifqatihi. Larangan untuk makan dua butir kurma sekaligus, ya, dan yang semisalnya jika makan bareng-bareng, kecuali dengan izin orang-orang yang bersamanya. Ini adab sampai sedetail ini Rasulullah SAW berikan tuntunan kepada kita. Ini menunjukkan bahwasannya Islam itu luar biasa, di mana dalam semua pernik-pernik seperti ini pun juga diatur, ya, ada adab-adab yang harus ditunaikan. Bagaimana ketika adabnya ketika kita makan bareng-bareng, tidak boleh untuk kemudian diambil semua, double saja tidak boleh, satu-satu karena masih ada yang lainnya. Maka di sini dilarang untuk mengambil kurma dua sekaligus, ya, atau yang lainnya jika memang jika makan dengan bareng-bareng kecuali dengan seizin dari yang menyertainya. Qala an Jabal ibn Suhaim qala asabana 'amu sanatin ma ibn Zubair farazaqna tamran wa kana Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yamurru bina wa nahnu na'kul fayaqulu ويقول لا تقارنون فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه. Dari Jabalah bin Suhaim berkata, asabana 'amu sana ma ibn Zubair, telah menimpa kepada kami tahun kesulitan. Ini baca klik. Farazaqna tamran, maka kami mendapatkan rizki dengan kurma. Dan ketika itu Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma melewati kami dan kami sedang makan kurma. Fayaqul, maka beliau mengatakan la tuqarinu. Jangan qiran, jadi jangan dobel-dobel makannya. Karena Nabi alaihi salatu wasallam melarang hal itu. Kemudian beliau mengatakan illa an yasta'dina ar-rajulu akhahu. Kecuali jika saudaranya itu mengizinkannya atau jika meminta izin kepada saudaranya. Dan dalam hal ini adalah Suhaim Jabala ibn Suhaim dengan Abdullah bin Zubair. Ya. Ini syahidnya, artinya kita lihat sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat juga senantiasa menjaga dari wasiat-wasiat Nabi alaihi salatu wasallam. Meskipun ini kelihatannya adalah sepele ya, dan sepele, tapi senantiasa dijaga dari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam ini. Dan dari hadis ini diambil faedah bahwa makan bareng-bareng, ini makan bersama, ini merupakan sunnah yang terpuji. Sunnah yang terpuji karena apa? Di dalam makan bersama itu ada keberkahan. Berbeda ketika makan dengan sendiri-sendiri. Ya. Maka makan bareng bersama-sama ini sesuatu sunnah yang terpuji. Misalkan kita dalam keluarga makan bareng, atau misalkan kawan-kawan yang satu kos misalkan makan bareng. Ini satu hal yang terpuji, sunnah yang terpuji. Dan itu kebiasaan Rasulullah dan juga para sahabatnya selalu bersama-sama dalam makan. Karena makan bersama ini ada keberkahan di dalamnya. Ada keberkahan di dalamnya. Berbeda ketika makan dengan sendiri-sendiri atau terpisah-pisah. Kemudian dari hadis ini juga perlunya untuk kemudian mengingatkan atau juga muraqabah, yakni mengawasi, memperhatikan kepada saudara-saudara kita yang mungkin kelupaan atau mungkin belum tahu dalam satu masalah, untuk kemudian juga diingatkan ya. Dan khususnya di sekitar kita juga masih banyak ya, orang-orang yang tidak paham dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Maka ini juga tidak mengapa gitu, untuk kita juga mengingatkan mereka, tentunya dengan cara-cara yang baik. Dan boleh jadi dengan seperti itu, dengan fardiyah secara individu, itu akan lebih bisa mengena dan kemudian menjadikan sunnah itu bisa menyebar di tengah-tengah umat. Kemudian dari hadis ini juga diambil faedah tentang haramnya mendzalimi kepada orang lain dalam makan dan minum dan dalam semua apapun terkait dengan masalah muamalah dari semua sisi kehidupan manusia. Dzalim ini adalah sesuatu yang dilarang kapan dan dimanapun, khususnya seperti di bulan-bulan ini. Bulan haram, ini kan bulan haram. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Ini kedzaliman di bulan-bulan ini nilainya berat ya. Allah Subhanahu wa taala melarang secara khusus dalam surat At-Taubah, "Inna iddatash shuhuri dhalalna asyara syahrun fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Ayat. "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Sebenarnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Dikatakan dengan asyhurul hurum. Ya, bulan-bulan yang dimuliakan. Jadi 3 bulan berturut-turut, kemudian 1 bulan terpisah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Allah mengatakan fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan mendzalimi diri kalian pada bulan-bulan itu. Dan namanya kezaliman di bulan di kapan dan dimanapun adalah terlarang. Dengan larangan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Allah mengatakan ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi faja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalimu. Kata Allah, wahai hamba-hamba, sesungguhnya aku telah mengharamkan atas diriku kezaliman. Dan aku jadikan kezaliman itu adalah haram di antara kalian. Fala tadzalimu, maka janganlah saling mendzalimi. Maka ini kapan dan ini kalau termasuk yang dilarang. Lebih lagi kalau di bulan-bulan ini lebih terlarang lagi. Dan ini dalam hadis ini pun juga meskipun itu sedikit ya, kita lihat makan bareng, makan kurma bareng ini kan hanya ngambil dua. Ini istilahnya sesuatu yang tabih ya, sesuatu yang barangkali yang tidak sepian apa namanya sepele lah ya, sepele. Namun di sini kalau kemudian mendzalimi kepada orang lain, ini tentunya adalah apapun itu yang namanya kedzaliman harus senantiasa kita jaga, jangan sampai kita berbuat. Artinya kita juga ini juga haddul adna ya, batasan yang sangat minimal sekali dari kedzaliman ini. Ternyata Rasulullah mengingatkan kepada kita ya, yang sangat minimal ini seperti ini pun juga tidak dibolehkan ya. Seperti misalkan kita makan bareng ya, makan kacang, dihidangkan kacang satu piring misalkan, ya ngambil-ngambil tapi yang sewajarnya ya, jangan kemudian dicomot semua ya, kasihan yang lain ya, maka masih ada yang lain ya. Mungkin kalau kita sering seperti itu, meskipun itu adalah satu hal yang kelihatannya sepele, tapi sekali lagi ini adalah adab yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dan ini kalau kemudian seperti itu dilakukan, ini hendaknya minta izin kepada kawannya. Ini minta izin kepada kawannya agar juga yang bersamanya pun juga tetap enak ya. Dan ini tuntunan untuk kemudian juga dari sini juga diambil faedah pentingnya untuk kita senantiasa menjaga hati ya, menjaga hati dan perasaan saudara-saudara kita. Sampai masalah-masalah yang kecil seperti itu kalau kemudian menjadi dongkolnya orang ya, ini juga kita lihat Rasulullah SAW tidaklah melarang seperti ini kecuali adalah untuk menjaga hati ya. Menjaga hati karena berawal dari hati ini, kemudian kalau hati itu rusak, nah ini kemudian zahirnya pun juga akan rusak ya. Permasalahan-permasalahan hati ini lebih untuk kita jaga. Maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dari adab-adab yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita bermuamalah dan juga dalam kita berinteraksi dengan orang lain ya. Sedemikian indahnya Islam mengajak kepada kita untuk dengan adab-adab yang agung dan tinggi dan juga sekaligus menjaga perasaan dan juga hati orang lain. Ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.